Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pekung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan seputar dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Selanjutnya wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin melakukan satu dosa, kanat maka ada nuktatun titik saudahu hitam di hatinya. Jika dia bertobat wa naza'a dan berhenti wastaghfara dan memohon ampun, suqila maka di mengkilapkan qalbuhu hatinya. Wa in zada jika dia bertambah dosa, zadat maka bertambahlah titik hitam itu, hatta ta'luwa qalbahu sehingga menguasai seluruh hatinya. Fadhalika aran maka itulah yang disebut dengan aran yang Allah firmankan di surat Al-Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim maka nuyaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron ada pada hati mereka gara-gara perbuatan yang mereka lakukan. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Penjelasannya di antara sebab sakitnya hati dan kerasnya bahkan matinya atau kemudian tertimpa berbagai macam penyakit hati adalah dosa. Karena faida adnaba al-abdu jika seorang hamba itu berbuat dosa, nukita maka dititikkan di hatinya nuktatun satu titik berwarna hitam. Artinya hukum asal hati seorang mukmin itu putih dan bersih. Akan tapi jika dia adnaba sahibuhu orangnya berbuat dosa, maka dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Jika dia kembali melakukan dosa, maka bertambahlah titik hitam tersebut sampai menutupi hatinya. Itulah Quran yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala kulubihim. Ya. Ala kulubihim artinya ghattaha, menutupi hati. Maka nuyaksibun karena apa yang mereka lakukan itu maksiat dan kejelekan yang mereka lakukan. Ya, walaisa hunaka ahadun, tidak ada satupun orang yang terjaga dari dosa. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap keturunan Adam itu punya banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan adalah yang rajin bertobat. Maka tidak ada satupun yang terjaga dari dosa kecuali para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan kemaksuman yang mereka miliki. Wa illa selain para rasul fal kullu maka semuanya mu'arradun, bisa jadi sasaran lil khata'i, melakukan kesalahan. Maka mukmin jika dia bertobat dari dosa, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Wa dhahabat hadhi nuqtatu sehingga hilanglah titik hitam itu dan kembalilah hatinya itu putih kama kana sebagaimana dulunya. Dan realita ini diantara hal yang mendorong seorang muslim untuk bersegera bertobat dalam rangka membersihkan hatinya dari dosa yang menimpanya. Dan kewajiban seorang muslim tidak meremehkan dosa atau mengatakan di dalam hati orang lain dosanya lebih banyak daripada dosa saya, atau mengatakan bahasanya saya akan bertobat lahikon nanti. Wa yu'ti nafsahu al-mahlah, dia berikan pada dirinya penundaan waktu bitaswif dengan nanti-nanti. Karena setanlah yang kemudian sawwala menggoda dia hada dengan nanti-nanti. Fa'ala al-muslim, maka kewajiban seorang muslim alla yu'ajjila, tidak menunda-nunda taubat, bahkan bersegera untuk bertobat hingga membersihkan, sehingga dia bisa bersihkan hatinya dari penyakit hati. Dan dalam hadis ini terdapat penjelasan betapa berapa jauh bahaya dosa pada hati. Kemudian isi hadis ini, obat hal itu adalah tobat kepada Allah Azza wa Jal. Maka sakit fisik kita terapi indal atiba, ya, dengan konsultasi pada dokter bil adwiyah, mengkonsumsi obat. Adapun penyakit yang abstrak, maka tidak tidak perlu bolak-balik mendatangi dokter dan menghabiskan harta. Karena taubat itu cuma satu kata yang diucapkan dengan hati, dengan penuh ketulusan, maka peranglah dengan satu kata itu qalbuka hatimu min hadil afatil khatirah, dari penyakit yang berbahaya ini. Kemudian waqala al-A'mash, A'mas mengatakan Mujahid memperlihatkan kepada kami tangannya. Qal Mujahid mengatakan, mereka berpandangan bahasanya hati itu seperti ini, yakni al-kaffa, seperti telapak tangan. Maka jika seorang hamba berbuat dosa, dumma minhu, maka akan ada jari yang digabungkan. Pakal dan beliau berbuat dengan jari khinsir, dengan jari manisnya, hakada demikian. Maka beliau tekuk jarinya. Faida adnaba, jika berbuat dosa lagi, dumma, maka tambah lagi tekuannya. Waqala, qala di sini maknanya fa'ala, beliau lakukan dengan jarinya yang lain, hakada seperti itu. Jika berbuat dosa yang lain, dumma, tambah lagi, ditekuk jarinya. Waqala artinya fa'ala, dan beliau berbuat dengan jari yang lain, hakada demikian. Hatta dhamma asabi'ahu kullaha, sampai dia rapatkan semua jari-jarinya. Qal Mujahid mengatakan, summa yutba'u, kemudian dipatrilah hati itu dengan satu patri. Wakanu, dan mereka berpandangan itulah yang disebut dengan ron, dihatkan oleh Ibnu Jarir dari Quraib, dari Waqi', anhu dari Mujahid, atau dari A'mash binahwi dengan redaksi yang semisal. Dari Mujahid aidan juga Mujahid mengatakan ron itu lebih ringan daripada patri, dan patri itu lebih ringan daripada gembok, gembok hati maksudnya. Penjelasannya ini menafsirkan hadis sebelumnya. Maka setiap kali seorang hamba berbuat dosa, intobaqa, maka terkatuplah satu jari dari lima jarinya. Hatta tanpa biqa, sehingga terkatuplah lima jarinya. Ini adalah gambaran yang dipertontonkan oleh Mujahid kepada murid-muridnya litakribil makna, untuk memperjelas pesan dan menjelaskan tata cara penuhnya hati dengan titik-titik hitam, yaitu nukita titik hitam setelah titik hitam. Maka pada awalnya beliau ambil tangannya wa basatoha, dan beliau buka. Kemudian kullama adnaba dzanban, setiap kali melakukan dosa, qabida isbaun, maka beliau menggenggam salah satu jari. Hatta takamalat, sehingga lengkap lima jari. Maka demikianlah dosa tatawaradu yang mendatangi hati. Wa kullu dzalika, dan itu semua dosa itu menutupi satu bagian dari hati sebagaimana jari menutupi satu bagian dari telapak tangan. Hatta sehingga jika telah lengkap lima jari, maka berarti tertutuplah semua telapak tangan. Maka demikianlah hati pada saat banyak dosa, maka lengkaplah penutupnya dengan titik-titik hitam, dan inilah ron. Kemudian dipatrilah hati ini. Kemudian ada yang asyadu lebih jelek lagi, yaitu al-iqfal, digembok. Ala hadzal qalbi, hati ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, am ala qulubin aqfaluha, apakah di hati itu ada gemboknya? Maka hatinya tergembok sehingga maknanya tidak bisa dimasuki satupun cahaya iman, dan tidaklah keluar darinya satupun cahaya kebaikan, wal iyadu billahi. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati manusia itu ada empat kategori. Yang pertama, hati yang ajrat, hati yang putih. Di sarahnya ajrat artinya abiyad. Fihi, maka pada hati tersebut terdapat semisal pelita yuzhir, yang menerangi. Kemudian ada hati yang aghlab memiliki kulub, yang memiliki tutup, dia terikat dengan tutupnya. Yang ketiga ada hati yang terbalik. Ya, kemudian ada hati yang musfa', nanti kita lihat di penjelasannya. Adapun hati yang putih, maka dia hati seorang mukmin. Maka lentera itu, lenteranya itu memiliki cahaya. Adapun hati yang memiliki tutup, maka itulah hatinya orang kafir. Adapun hati yang terbalik, maka itu hati orang munafik yang tulen munafik. Dia tahu kebenaran kemudian mengingkarinya. Adapun hati yang musfa', maka dia adalah hati yang ada unsur iman, ada unsur nifaq. Wa matsalul iman fihi, dan permisalan iman pada hati musfa' ini, kamatsali baqlah, seperti tanaman sayuran, yumituha al-ma'u tayyib, yang dia diberi air yang baik. Namun permisalan kemunafikan yang ada pada hati musfa' ini seperti koreng, yamutuhu al-qayhu wad-damu, ada banyak badannya ya, nanah dan darah. Fa'ayul madataini, maka manakah dari dua materi, air yang bersih ataukah koreng yang bernanah, yang ghalabat ala ukhra, yang mengalahkan yang lain, ghalabat alaihi, maka dialah yang memenangkannya. Jadi disebutkan Imam Ahmad. Maka Nabi sampaikan bahasanya hati ada empat macam. Ada qalbun ajrat, ajrat artinya abayat putih, tidak ada padanya ghil wal ghish, tidak ada padanya dengki, tidak ada padanya ghish. Ghish di sini kebalikan dari nasihat. Nasihat menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka ghish menginginkan kejelekan, kesusahan untuk orang lain. Maka hati ini masih di atas asal fitrahnya. Di hati ini ada semisal lentera yuzhir. Yuzhir artinya dia telah la'u, bercahaya. Inilah hukum asal hati seorang mukmin, ada padanya cahaya dari Allah Ta'ala. Wahada, dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Matsalu nurihi, permisalan cahaya Allah adalah kemishkatin, seperti lubang angin, fiha misbah, lantas diletakkan di lubang angin itu lampu. Al misbah fi sujajatin, dan lampu itu ada dalam kaca. Wa sujajatu ka'annaha kaukabun duriyun, dan kacanya itu seakan-akan bintang yang terbuat dari permata. Yuqadu, lentera tersebut diberi minyak atau dinyalakan, min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang penuh keberkahan. Zaitunatin, itulah pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, dan pohon zaitun tersebut itu tumbuhnya di tengah-tengah. Tumbuhnya di tengah-tengah. La syarqiyah artinya tidak hanya mendapatkan cahaya matahari dari timur. Gharbiyah artinya tidak hanya mendapatkan cahaya matahari dari barat. Maka ada sebagian pohon yang dapat sinar matahari cuma dari arah timur. Ada lagi pohon yang karena posisinya yang tidak strategis, ya tidak hanya mendapatkan sinar matahari dari barat. Adapun pohon zaitun yang penuh berkah, itu manakala dia kebutuhan sinar mataharinya cukup, terpenuhi secara maksimal karena dia di posisi strategis, sehingga dapat sinar matahari dari timur dan juga dapat sinar matahari dari barat. yakadu zaitu hayudhi'u, karena demikian jernihnya minyak zaitun itu, hampir-hampir minyak zaitun itu yudhi'u, bercahaya. Walau lam tamsasu narun, meskipun tidak tersentuh oleh api, maka nurun ala nur, maka cahaya di atas cahaya, cahaya minyak zaitun ya, dan cahaya dapat api, tersentuh api. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan petunjuk untuk cahayanya siapa saja yang Allah kehendaki. Demikianlah Allah membuat permisalan untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka inilah hati mukmin, dan inilah permisalan cahaya Allah di hati mukmin. Kamishkatin, seperti lubang angin. Mishkat itu artinya al-fathah fil jidar, cekungan pada tembok. Cekungan pada tembok, namun tidak tembus. Tidak tembus. Fiha misbah, di cekungan ini diletakkan lentera. Maka jika al-misbah, lampu, indama yakunu pada saat diletakkan di kuwatin, di lubang angin, atau maksudnya ya sejenis lubang angin, karena yang dimaksudkan tadi cekungan namun yang tidak tembus. Fa'inan nura yajtami'u, maka cahayanya akan ngumpul. Lain hanya kalau lampu itu terletak di tempat yang terbuka. Kalau cahayanya mengumpul, wayakunu aqwa, maka cahayanya lebih kuat. Adapun jika lentera itu fil fada, di tempat terbuka, tabaddada, maka akan hancurlah cahayanya, watasyattata, dan bercerai-berai. Maka tidak kelihatan bercahaya. Namun kalau fokus, terkumpul, maka terang. Maka cahaya Allah di hati seorang mukmin itu seperti lentera yang ada di kuah, di semisal di lubang angin. Al-misbahu fi sujajah, kemudian lentera tersebut ada di dalam kaca. Aifikin dilin min sujaj, ya, lentera itu, lampu itu ada pada kindil, ya, ada pada lentera, ya, jadi kindil itu wadahnya lampu, wadahnya lampu. Kalau lampu lampu petromak atau apa, nah lampu itu yang bagian dalam, ya, kalau plus kaca-kacanya namanya kindil. Dan kindilnya terbuat dari kemudian kaca yang jernih. Wahada, dan kondisi ini juga lebih menjernihkan cahaya. Karena jika lentera itu ada di dalam lampu, maka cahaya akan ngumpul di miskat, di lubang yang tidak tembus tadi. Wayantashiru, kemudian cahaya akan tersebar melalui kaca, tersebar sofian dalam keadaan jernih. Kemudian Allah deskripsikan cahaya kaca dengan Allah katakan, kacanya itu seperti kaukabun, seperti bintang, duriun, terbuat dari permata. Aika'ana, seakan-akan kaca tersebut karena jernihnya dan bercahayanya seperti bintang. Yusbihu, yang serupa dengan ad-dur, permata dalam fidya, dalam bercahaya, wasofa, dalam jernih, walhasan, dan dalam indah. Maka inilah permisalan cahaya Allah di hati mukmin, dan ini adalah cahaya yang makhluk, karena cahaya itu ada dua macam. Cahaya makhluk, itulah cahaya iman, cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya bintang-bintang. Cahaya yang kedua adalah cahaya Allah, cahaya wajah Allah, dan di antara nama Allah adalah An-Nur. Di antara sifat Allah adalah nur, dan firman-firman Allah itu juga cahaya. Kemudian hati jenis yang kedua adalah aghlab, yang memiliki tutup al-marbut yang diikat, bikhilafih, dengan ghilabnya tutupnya menghalangi masuknya kebenaran badannya. Inilah hatinya orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waqalu, dan mereka mengatakan, kulubuna ghulfun, kulubuna ghulfun, hati kami penuh dengan, hati kami tertutup. Artinya alaiha padanya, artiyatun penutup, risyawatun penutup. Sehingga hati kami, kata mereka, tidak akan mau mendengarmu wahai Muhammad. Hati kami sudah mughallafa, ada tutupnya, sehingga perkataan tidak akan sampai kepadanya. Dan mereka bohong. Maka Allah Jalla wa'ala tidaklah memberi penutup pada hatinya, akan tapi mereka lah yang menutupi hati. Falam ya'ud, maka tidak lagi masuklah kebaikan pada hati. Sehingga lanjutannya ayat, bal'anahumullah bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka beriman. Artinya seandainya mereka mengijabai panggilan atau ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mengampun, akan memuliakan mereka. Akan tetapi mereka itu sendiri yang jadi penyebab tertutupnya hati mereka dan tergemboknya hati mereka. Maka ini satu penjelasan dari dua penjelasan ahli tafsir untuk Al-Baqarah 88. Qalu qulubuna ghulfun, ini statusnya adalah bohong. Mereka mengatakan hati mereka tertutup, ya karena sudah jadi dari sononya. Ya, Allah yang takdirkan hati kami tertutup sehingga kami tidak faham apa yang Anda katakan. Ya, maka mereka beralasan dengan takdir Allah, kehendak Allah untuk menolak dakwah. Dan itu dusta. Yaitu dusta. Berdasarkan lanjutannya ayat, bal'anahumullah bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka karena sebab mereka, sebab yang mereka lakukan adalah kekafiran. Maka tidak benar ya, mereka kaitkan tidak iman, tidak beriman, tidak masuknya hidayah ya, jika mereka kaitkan dengan itu takdir, ini datang dari sononya. Sudah memang paket bakunya saya itu kayak begini ya, tidak sulit untuk mendapatkan hidayah, maka ini dusta. Dan karena mereka tidak mau mencari hidayah, bahkan mencari kesesatan, maka mereka sesat. Tafsiran yang kedua untuk ayat ini, penjelasan yang kedua untuk ayat ini, wa qalu qulubana ghulfun, hati kami itu tertutup, yaitu dengan pengertian sudah penuh dengan ilmu, sudah penuh dengan ilmu, jadi sudah penuh dengan kebaikan. Jadi kalau mau dimasuki lagi luber, nggak ada yang nyangkut. Maka ini kalimat kesombongan. Ini kalimat kesombongan. Mereka menyombongkan diri bahwasanya mereka orang yang berilmu, bahkan hati mereka penuh dengan ilmu, sehingga tidak bisa lagi mendapatkan tambahan ilmu wahyu dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua tafsiran atau dua penjelasan ahli tafsir untuk makna ayat ini. Kemudian hati jenis yang ketiga adalah qalbun mangkus, hati yang terbalik, itulah hatinya orang munafik. Karena orang munafik itu mengenal kebenaran kemudian menolaknya, artinya hatinya intakasa, terbalik, ay inqalaba, terbalik. Maka keluar dari hati itu apa kebaikan yang masuk ke dalamnya. Adapun orang kafir aslan sama sekali memang kebenaran tidak bisa mendatanginya dan tidak menerima kebenaran. Dan nifak itu ada dua macam. Nifak kecil, itulah nifak amal. Yang ini boleh jadi terjadi pada seorang mukmin, semacam bohong. atau menyelisih janji, maka ada pada dirinya sifat kemunafikan, yaitu perbuatan khas orang munafik sampai dia meninggalkannya. Kemudian nifak besar, yaitu kenifakan yang murni kemunafikan. Walaysa fihi imanun, tidak ada padanya iman aslan sama sekali. Yusamma nifak al-i'tiqadi, nama lainnya adalah nifak i'tiqadi. Kemudian hati jenis yang keempat, hati yang musfa'. Inilah hati yang terkumpul badannya iman dan nifak kecil, yaitu nifak amali. Musfak salah satu maknanya artinya dipukul atau ditampar. Wahadah wal qalbu, inilah hati yang terkumpul badannya iman dan nifak kecil, yaitu nifak amali. Sebagaimana telah kami sampaikan, nifak ada dua macam, nifak akidah, dan hati pelakunya itu terbalik waliyadubillah, makluban terbalik, roksan ala akibin, yang atas ala akibin di bawah. Akibin tumit, roksan kepala. Wa nifakun amali, dan nifak amali, maka hatinya, hati orangnya itu musfa aima ilun, menyimpang dari kebenaran. Dan wa yakunu ingda sahibi, ada pada pelakunya sebagian sifat iman dan sebagian sifat munafik. Wa yakunu, dan keadaan hati tersebut hasabat, tergantung apa yang dominan. Maka jika yang dominan padanya iman, maka hatinya itu hati yang selamat. Dan jika yang dominan jelas nifak, maka dia binasa. Dan nifak jenis ini berbahaya, karena orangnya meskipun tidak ada pada dirinya nifak akidah, maka dikhawatirkan ayujarra ilaihi, terseret kepadanya jika dia tidak bertobat dari nifak amali, terseret kepada nifak akidah. Inilah yang dikhawatirkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian, akhwafu alaikum, yang lebih kutakutkan menimpa kalian menurutku dibandingkan al-Masih ad-Dajjal?" Kami katakan, "Bala ya Rasulullah, kami mau." Maka Rasul katakan, "Asyirkul khafi." Definisinya, seorang itu berdiri sholat, kemudian dia perindah sholatnya lima yaro, karena dia melihat min nadari rajulin, adanya orang yang melihatnya. Maka ini nifak yang samar, ya kok terjadi pada sebagian orang yang beriman, dan ini berbahaya sekali. Akan tapi jika dominan pada dirinya iman, jadilah dia orang yang beriman. Dan jika dominan pada dirinya nifak, jadilah dia orang nifak. Fi hadza dalilun, maka ini terdapat dalil bahasanya nifak amali terkadang yajur menyeret kepada nifak i'tiqadi. Dan hal ini menunjukkan bahasanya apakah bisa terkumpul iman dengan kemunafikan? Jawabannya bisa, jika kemunafikannya adalah nifak amali. Demikian, apakah bisa terkumpul iman dengan kekafiran? Jawabannya bisa, jika yang dimaksud dengan iman adalah, jika dimaksud dengan kekafiran adalah kufur, kufur asghar. Dan jika kemudian ditanyakan apakah mungkin ada iman bersama kemusyrikan? Jawabannya bisa, jika kemusyrikannya adalah musyrik kecil. Nah, kemudian bab dzikr ridha bil maksiati, bab tentang ridha dengan maksiat. Diriatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, halak tak engkau binasa jika engkau tidak, jika hatimu tidak mengenal ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Dikatakan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, Abu Nu'aim dalam Hayatul Awliya. Kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Maka perkataan atau judul bab, bab dikirita bil ma'ziyati ay ma yajuru minasyari wa ghidha, bab tentang ya, terseret menuju kejelekan dan ridha. Ridha kebalikan dari benci. Ridha dan benci dua hal yang berkebalikan. Ridha artinya jiwa menerima sesuatu dan tidak tanfiru minhu, tidak merasa tidak merasa jijik atau tidak merasa buruk. Sedangkan karahiyah itu nufuru an-nafsi, jiwa merasa jijik terhadap sesuatu sehingga tidak mau menerimanya. Maksiat adalah melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya atau perintah penguasa kaum muslimin jika itu bukan durhaka kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ta'ala kalian pada Allah, ta'ala pada Rasul dan pemimpin, asalkan minkum dari kalian, yaitu minalladzina amanu. Kalau dia bukan orang kafir ya, maka tidak ditaati ya, dianatan karena agama, meskipun boleh jadi aturannya tidak dilanggar, maslahatan karena mewujudkan maslahat. Ya, apakah jika penguasanya itu kafir, maka kemudian seorang muslim itu kemudian ugal-ugalan, tidak taat? Jawabannya ya, tidak demikian. Dan jelas jika penguasanya kafir, maka tidak ada ketaatan dianatan karena motivasi agama. Boleh jadi ada ketaatan orang yang tinggal di negeri kafir ya, di Amerika atau di Perancis atau yang lain ya, dia tetap taat dengan aturan min ajlil maslahah ya, supaya tidak repot, tidak berurusan dengan yang berwenang, tidak berurusan dengan polisi dan yang lainnya. Maka boleh jadi penguasa itu penguasa kafir dan dia tetap ditaati, namun status taatnya beda. Kalau dia penguasa muslim, taatnya adalah dianatan karena taat pada Allah, karena iman. Kalau dia penguasanya penguasa kafir ya, maka ya supaya tidak repot ya, supaya tidak punya masalah. Maka Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Penguasa minkum dari kalian ay minal muslimin. Maka jika penguasa itu muslim, maka wajib mentaatinya fi ghairi maksiatillahi azza wa jal, asalkan tidak dalam maksiat. Dan maksiat adalah pelanggaran. Dan Allah Jalla wa'ala membenci kemaksiatan dan tidak menyukainya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya, dan Allah tidak ridha kekafiran terjadi pada hamba-hambanya. Maka seorang mukmin mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Maka cintanya mukmin dan bencinya mengikuti cinta Allah dan ketidaksukaan Allah. Inilah jalan orang yang beriman dalam cinta dan benci. Maka Allah membenci pelaku maksiat, orang-orang yang melanggar karena maksiatnya. Di sisi yang lain Allah mencintai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang suka berbuat baik. Maka rasa cinta seorang mukmin dan bencinya berputar bersama rasa cinta Allah dan benci Allah. Inilah tanda iman. Maka siapa yang ridha dengan maksiat, maka dia mencintai apa yang Allah benci dan ridha dengan yang Allah benci, sehingga dia menyelisih Allah Azza wa Jal. Fayakunu hadha, maka orang ini boleh jadi munafian lil iman, meniadakan iman secara total atau mengurangi iman. Inilah kaidah penting, yaitu cintanya mukmin dan bencinya itu tabaan mengikuti cinta Allah dan bencinya. Terdapat asar ya, dari salah satu ulama salaf, beliau mengatakan, la yakunul insanu mu'minan hatta yakuna ma yakrahu Allahu amara alaihi minas sabri. Tidaklah seorang itu menjadi orang yang betul-betul beriman sampai apa yang Allah benci itu lebih pahit baginya daripada protowali, tumbuhan yang sangat pahit. Maka benci itu baik, maksiat itu dialah yang melakukannya ataupun orang yang lain yang melakukannya. Baik dia melihatnya atau sampai beritanya kepadanya, maka dia benci dan tidak ridha. Demikian Rasulullah ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Qala syarih wa faqahullah wa qawlu ibnu mas'udin, berkata ibnu mas'ud, engkau binasa jika hatimu tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Maka siapa yang tidak ada di dalam hatinya pengingkaran terhadap kemungkaran, maka dia bukanlah seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Itulah asal makna iman di bab amar ma'ruf. Dalam riwayat yang lain, tidak ada di balik hal tersebut berupa iman meskipun sebiji sawi. Maka yang jadi tolak ukur dari hadis adalah hati, karena tidak ada satupun yang menghalangi anda untuk mengingkari kemungkaran dengan hati, membenci maksiat dengan hati. Karena ma min ahadi, tidak ada satupun yang punya kekuasaan atas hati orang lain kecuali Allah Azza wa Jal. Dan uktubira dianggap ingkar dengan hati bagian dari taghyir. Kenapa? Li'annahu bidayatun litaghyir. Karena dia adalah langkah awal untuk adanya aksi mengubah, baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Maka siapa yang tidak mengingkari kejelekan dengan hatinya, maka dia tidak akan mengingkari kejelekan dengan lisannya ataupun tangannya. Karena ingkar dengan hati layak jizu anhu ahadun, semua orang ahadun, semua orang layak jizu anhu, mampu, kulun semuanya mampu. Adapun ingkar dengan tangan dan lisan, maka itu sesuai dengan kemampuan. Maka ingkar mungkar dengan hati, kulun semuanya mampu. Dan indikator ingkar mungkar dengan hati adalah menjauh dari tempat pelaksanaan kemungkaran. Maka benci kemudian pergi, tidak katanya benci namun menikmati. Adapun jika dia tidak menjauh dari kemungkaran, maka itu teranggap ridha dan setuju dengan kemungkaran. Maka jika seorang itu mengingkari dengan hatinya, maka dia akan menjauh dari kemungkaran. Dia tidak akan duduk dengan ahli mungkar saat dia melakukan kemungkaran, tidak akan mencintainya. Dan menjadi kewajibannya untuk menasihatinya, mengajaknya kepada Allah Azza wa Jal. Adapun jika dia malah masih akrab bergaul dengannya dengan beralasan aku ingkari dengan hati, maka ini bukanlah orang yang tulus. Karena Bani Israel, sebagian mereka melarang yang lain untuk melakukan maksiat. Setelah itu, setelah bosan karena tidak berubah, akhirnya yang mengingkari kemudian malah ikut duduk, menemani makan, menemani minum pelaku maksiat yang sedang maksiat. Maka tatkala Allah melihat hal tersebut pada mereka, maka Allah daraba quluba ba'dihim bi ba'din. Allah pukulkan hati sebagian dengan yang lain, dan Allah laknat Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa alaihi wassalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dilaknatlah orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka maksiat, ini yang pertama. Yang kedua, karena mereka melampaui batas. Definisi melampaui batas, kanu la yatanahauna amungkarin fa'aluh. Mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ayat ini bahasanya, salah satu dari mereka berjumpa dengan kawannya dalam maksiat dan dilarang. Dan jumpa lagi dilarang. Kemudian setelah itu dia tinggalkan nahi mungkar. Dia temani duduk, dia temani minum. Tatkala Allah lihat hal itu pada mereka Bani Israel, Allah laknat mereka melalui lisan Daud dan Isa alaihim assalam. Dan ini satu hal yang gamblang. Fa inna la buta, maka harus ada ingkar mungkar dengan hati. Dan tanda hal itu adalah menjauhi tempat-tempat kemungkaran saat diadakannya kemungkaran. Dan tidak duduk manis dengan pelakunya, dan tidak merasa nyaman dengan bersama mereka. Namun boleh duduk bersama orang yang melakukan kemaksiatan dalam rangka melarang mereka, mengajak mereka untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Adapun merasa nyaman dengan mereka, maka Allah kaitkan hal itu dengan laknat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, dan hendaklah kalian ambil tangan orang yang berbuat salah. Wala tatra'anna 'alal haqqi atara. Dilewati wala taqsiranna 'alal haqqi qasra. Aula yadriban Allahu, atau Allah akan memukulkan hati sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kemudian melaknat kalian sebagaimana melaknat mereka. Walhasil, maka kesimpulannya, kemungkaran dengan ingkar dengan tangan perlu kekuasaan. Dan ini adalah muhimah tugas penguasa. Ingkar dengan lisan juga perlu kemampuan, dan ini adalah tugas orang yang berilmu. Dan tersisa ingkar dengan hati, dan ini semua orang bisa. Tidak ada satupun yang tidak mampu. Tidak ada satupun yang menghalangi Anda untuk melakukannya. Adapun hadis riwayat Muslim, kita baca teksnya. Diriwayatkan oleh Muslim anhu dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi yang Allah utus di tengah-tengah satu umat sebelumku kecuali di antara umatnya ada hawari, ada pelindung, dan ada sahabat. Yang mereka mengamalkan sunnah sang Nabi, meneladani perintah sang Nabi. Kemudian bergantilah setelah mereka khulufun, ganti yang jelek, melakukan, mengatakan apa yang tidak dilakukan dan melakukan yang tidak diperintahkan. Maka siapa yang melawan mereka dengan tangannya maka dia mukmin, siapa yang melawan dengan lisannya maka dia mukmin, dan siapa yang melawan dengan hatinya maka dia mukmin. Dan tidak ada di balik hal tersebut minal imani, dari iman, habbatu khardalin, meskipun satu biji sawi." Amma hadis Muslim, adapun hadis Muslim di awal bab yang isinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahu biyadi fa mu'min wa man jahadahu bil lisani fa mu'min." Maka amar ma'ruf itu murattabun, dikaitkan sesuai dengan kemampuan. Wa awalu dhalika at-taghyir, dan perubahan yang pertama adalah dengan tangan, dan inilah yang dimaksud dengan jihad, itu mengubah dengan tangan. Wa hadha, dan orang yang berjihad dengan tangan ini, yakunu fa'ilu, pelakunya mendapatkan label mukmin, kemudian mengubah dengan lisan. Wa hadha kadzalika, dan itu pun seperti itu, pelakunya mendapatkan label mukmin. Pemaknahu, dan yang dimaksud mengubah dengan lisan, menjelaskan, mengingatkan bahaya dan melarang. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hati, yaitu dengan benci dengan apa yang mereka lakukan, namun tidak mampu melakukan dua perkara sebelumnya, yaitu perubahan dengan tangan ataupun dengan lisan, sehingga dia mengingkari dengan hatinya, dan ini semua orang mampu, maka siapa yang membenci dengan hatinya maka dia mukmin. Syaratnya idza ta'ada an ahli syari, ketika dia menjauh dari pelaku kejelekan. Maka Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sebagaimana kemampuannya, maka dia mukmin. Dan siapa yang kosong dari tiga hal ini, tujuh hal mungkari terhadap kemungkaran, tidak ingkar dengan hati, tidak dengan lisan, tidak dengan hati, maka tidak ada di hatinya iman meskipun seberat biji sawi. Falabuta fadalah, maka ini menunjukkan bahasanya labuta, harus ada ingkar meskipun dengan hati, dan semua orang mampu melakukan hal itu. Adapun ingkar dengan tangan dan lisan, maka itu sesuai dengan kemampuan. Jika tidak mampu, maka keduanya gugur. Adapun ingkar dengan hati, maka tidak bisa gugur dan hilang bihalin sama sekali. Yang dimaksud dengan hawari adalah al-adba, pengikut dan murid. Di antaranya adalah hawari yang bersama Al-Masih Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, yang mengambil ilmu dari Isa dan melaksanakan sunnah Isa dan melaksanakan petunjuk Isa. Inilah perilaku para nabi dan para pengikut mereka semua. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya hawari para pelindung, itulah murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau yang menemani Nabi, mengikuti Nabi dan memikul ilmu dari Nabi dan memikul dakwah dan jihad. Dan akan datang setelah mereka khulufun, pengganti yang jelek. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, maka datanglah setelah mereka khulufun, pengganti yang jelek, menelantarkan sholat, mengikuti syahwat. Khuluf, jamak dari khulufin, lamnya disukun, definisinya adalah مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ, orang yang tidak ada kebaikannya. Adapun khalaf dengan lamnya di fathah, maka dia pengganti yang terpuji. Contohnya fa khalafa mim ba'dihim khalfun baritsul kitab ya'khuduna arada hadzal adna, maka datang setelah mereka pengganti yang jelek, mereka mewarisi kitab suci dan mereka ambil arada harta hadzal adna yang rendah ini, yaitu dunia, dengan cara-cara yang haram. Dan karena mereka orang ini orang yang berilmu, ketika mengambil harta yang haram, dia membuat nyaman dirinya dengan mengatakan wa yaquluna sayughfaru lana, kalau kita pelakunya akan dapat ampunan, kita akan tahu cara bertobat. Nah, ya, maka ini yang Allah sebut dengan ulama fasik, ulama su. Ya, mereka mengambil dunia dengan cara-cara yang haram. Kemudian dia legitimasi perbuatannya dengan mengatakan, ya, kalau kita pelakunya maka Allah akan ampuni, kita akan tahu cara tobat. Kalau yang lain enggak tahu caranya tobat sehingga bisa jadi enggak dapat ampunan. Maka kalimat ini celaan untuk mereka, maka mereka ridho dengan dunia dan mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengatakan yang tidak mereka lakukan. Ya, lisannya berbicara tentang ilmu dan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mereka mengatakan dengan lisannya apa yang tidak mereka lakukan dengan anggota badannya. Karena hukum asal orang yang berbicara tentang ilmu hendaklah komitmen dengan apa yang dia katakan. Hendaklah dia menjadi orang yang pertama kali mengamalkan ilmunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian katakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Dan Allah berfirman, Allah Jalla wa'ala berfirman tentang kepada Bani Israel, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Apakah engkau perintah orang lain untuk melakukan kebaikan dan lupa dengan dirimu sendiri? Lupa di sini nisyanu tarki, bukan nisyanu ad-duhuli. Ya, lupa dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian. Yang pertama nisyanu tarki, ya, lupa yang sengaja. Kemudian yang kedua nisyanu dzuhuli, lupa lalai. Dan nisyanu tarki itulah yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nisyanu dzuhul itulah yang tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka lupa dengan diri mereka sendiri, padahal kalian membaca kitab suci, tidakkah kalian menggunakan akal? Maka menjadi kewajiban orang yang berilmu dan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dai kepada agama Allah, hendaknya menjadi orang yang pertama kali melaksanakan apa yang muncul dari dirinya min aqwalin, berupa ucapan. Hendaklah dia menjadi teladan yang baik. Seorang penyair mengatakan, janganlah engkau larang satu akhlak, namun engkau melakukan yang semisalnya. Arun, memalukan bagimu. Idza fa'alta, jika engkau melakukan hal itu. Adhimun, dan itu memalukan sekali. Maka bagaimanakah anda melarang satu akhlak yang jelek, namun anda melakukannya? Ini satu hal yang memalukan. Na'am minal ar, betul, di antara hal yang memalukan, anda melarang satu perkara yang jelek, kemudian anda melanggarnya. Maka jadi kewajiban seorang muslim hendaknya dia mengikuti dan tidak mengada-ada, tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengada-ada satupun dari sisi Allah. Karena sabda Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fawa raddun. Dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawa raddun. Wa qala wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa qad qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Maka mubtadi'ah pelaku bid'ah, mereka mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Sedangkan mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Maka siapa yang melawan mereka, yaitu mengingkari mereka, dan mengingkari itu adalah bagian dari jihad. Karena jihad itu kadang dengan lisan, kadang dengan senjata. Contohnya ya Nabi jahidil kufar, berjihadlah dengan orang-orang kafir, menghadapi orang kafir pakai senjata. Wal munafikin, dan berjihad menghadapi orang-orang munafik, jihadnya dengan lisan wal hujjah. Maka orang kafir itu diperangi dengan senjata, munafik diperangi, dilawan dengan lisan. Diingkari apa yang mereka lakukan berupa maksiat dengan ucapan, diingkari apa yang mereka lakukan berupa maksiat, diingkari dengan ucapan, tulisan, membantah subhat yang mereka yudluna biha, mereka sampaikan. Maka ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Maka jihad itu ada beberapa macam. Macam yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan setan dengan menyelisih perintah setan dan melakukan larangan setan. Yang ketiga, jihad melawan pelaku maksiat dan orang-orang yang melanggar dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang munafik dengan membantah mereka dan membongkar subhat mereka, kemudian mempermalukan rahasia-rahasia mereka, sehingga mereka dikenal di antara manusia, sehingga manusia tidak tertipu dengannya. Dan jihad melawan orang kafir dan musyrik dengan senjata, dengan terjun al-ma'arif di medan pertempuran. Dan makna jihad dengan lisan dalam hadis ini adalah ingkar. Maka sabda Nabi, jahadahum ay angkar alaihim. Maka tadi beliau menyebutkan 5 jenis jihad, dan itu asalnya adalah perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau yang membagi jihad menjadi 5 atau 4. Dengan tangannya, artinya melarang mereka, menghukum mereka jika seorang itu punya kekuasaan dengan tangan untuk menghilangkan kemungkaran. Maka penguasa yang tidak cukup melarang kemungkaran dengan lisan saja, namun harus menghilangkannya dengan tangannya. Min hadmi awkaril fasadi, dengan menghancurkan awkaril fasad. Kemudian wal itlab, merusak adawatil usah, alat milik para pelaku maksiat. Dan memukul mereka dalam rangka ta'zir wa ta'diban, dan menghukum mereka dan menegakkan hukuman had atas mereka jika kondisi mengharuskan hal itu. Ya, jika kondisinya mengharuskan demikian, imma ayyakuma bidzalika binafsihi, boleh jadi dilakukan secara langsung atau orang yang mewakilinya, min rijali hisbah, ya, dari orang-orang yang disebut dengan hisbah. Hisbah itu ya kurang lebih polisi syariah kalau di tempat kita. Fala ahadun, maka tidak boleh ada satupun yang menentang mereka, rijalul hisbah. Kalau di Saudi namanya hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini adalah solahiyatim, kewenangan mereka. Demikian juga kepala rumah tangga mengingkari man fil bait biyadihi, orang yang ada di rumah, ya warga rumahnya dengan tangannya, karena dia punya kekuasaan di rumahnya. Dia bisa memukul dan menghukum. Karena laki-laki itu adalah pemimpin di rumahnya, dipertanggungjawab untuk rakyat yang dia pimpin. Hadza huwa inkar bil yadi, inilah pengingkaran dengan tangan. Adapun ingkar dengan lisan, maka itu untuk orang yang tidak punya kekuasaan namun dia punya ilmu dan pengetahuan. Maka yakun ingkaru, maka ingkarnya dengan menjelaskan kebenaran dan menyanggah kebatilan, baik itu dengan khutbah atau dengan ceramah tematik atau dengan durus kajian kita, atau dengan nahi mungkar atau dengan tahdzir mengingatkan bahaya sesuatu. Maka jika dia lihat pelaku maksiat melakukan kemungkaran dinasihati, ya'idzuhu, dia beri nasihat, wa yudzakiruhu, dia ingatkan dengan hikmah, dan mu'idzah hasanah, atau debat dengan cara yang lebih baik. Jika tidak mampu mengingkar dengan tangan dan lisan, maka harus ada ingkar dengan hati, wa hadza wal aslu, dan itulah yang paling dasar. Walaisa wa'a dzalika min imani habatu khurdalin, ai innamal layumkir, orang yang tidak mengingkari kejelekan dengan hatinya maka hatinya kosong dari iman. Maka hadis ini dalil bahasanya amal bagian dari iman, bahasanya iman bertambah dan berkurang, dan bisa berkurang sampai jadilah dia seberat biji sawi. Wa khardal adalah nabatun, tumbuhan, lahu habun sarirun, yang punya benih yang kecil sekali. Dan ini adalah menggambarkan lilqillah, sesuatu yang sedikit, dan iman itu bisa bertambah sehingga hatta yakuna ka'amthalil jibal, bisa kemudian seperti seberat gunung. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.